Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali bertemu dengan para pendengar sekalian. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai akan memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak kepada kita karena Amin. Kita mengkaji firman-firman-Nya dan kita berusaha untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Amin. Pada hari ini kita akan membahas surah Al-Hajj ayat ke-61 yang akan memberikan gambaran lain daripada salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fin lail wa annallaha sami'un basir. Yang demikian itu karena Allah telah menukarkan malam kepada siang dan menukarkan siang kepada malam, dan sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para pendengar rahimakumullah, kembali di ayat ke-61 ini Allah memakai redaksi zalika yang bertujuan untuk menyentakkan kita, untuk membuat kita lebih fokus bahwa keterangan selanjutnya itu adalah suatu keterangan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat dan harus mendapatkan perhatian lebih dari kita. Yaitu bi annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili. Allah lah yang telah menukarkan malam dengan siang dan siang dengan malam. Para pendengar rahimakumullah, kita diingatkan kembali melalui keterangan ayat ini bahwa terjadinya pergantian siang dan malam, malam dan siang yang kita anggap sebagai rutinitas harian, yang kita anggap selama ini sebagai fenomena alam yang biasa, bahwa sebenarnya itu bukanlah merupakan hal yang biasa, tetapi itu adalah bagian lain daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba pikir sebentar, kalau ternyata kamu hanya berada di siang hari saja. Qul ara'aitum in ja'alallahu lakumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidya afala tasma'un. Coba pikir sebentar, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kamu itu malam saja seterusnya, ya, siapa yang mampu untuk merubah itu? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bil-lailin taskununa fih afala tubsirun. Coba kamu bayangkan kalau ternyata hari kamu itu siang saja, tidak ada malam-malamnya, siapa yang mampu merubah hal itu? Dan siapa yang mampu merubahnya menjadi malam? Maka kenapa, apakah di antara kamu ada yang mampu untuk melihatnya? Jadi jangan dianggap sebagai fenomena alam biasa. Ketika terjadi pergantian, tiba-tiba sudah pagi, tiba-tiba sudah malam, itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa kalau Allah jadikan saja siang terus-menerus, tidak ada malam, maka manusia akan suntuk karena tidak ada waktu istirahatnya, akan cepat stres. Karena dari penelitian kesehatan sudah dibuktikan, kalau saja manusia kurang tidurnya, katakanlah kurang dari 6 jam, maka dia akan mudah sekali terkena stres. Coba bayangkan kalau tidak ada malam siang terus, maka manusia akan stres. Coba juga bayangkan kalau ternyata malam saja terus-terusan, maka bagaimana manusia bisa bekerja dan berusaha? Tidak ada, ya, tidur saja terus, yang terjadi adalah penyakit, sudah pasti. Dan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili. Allah rubah siang menjadi malam dan Allah rubah malam menjadi siang. Karena itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita ingat ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah, sehingga tidak ada waktu siang dan waktu malam kecuali kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar apa kata Ustaz Perdana di akhir, yang penting kita bekerja untuk menggapai ridhonya. Allah mendengar dan melihat. Innallaha sami'un basir. Kata mendengar dan melihat ini sungguh sangat luar biasa. Karena apa? Mendengar terjadi di malam hari, yulijul laila, Pada waktu malam, manusia lebih sering mendengar daripada penglihatan. Malam membuat penglihatan manusia sangat terbatas. Malam yang identik dengan kegelapan, maka yang sering berfungsi adalah telinga. Berbeda dengan nahar, siang hari, basir, penglihatanlah yang berfungsi. Maka ketika dimulai dengan malam dan dimulai dengan sami adalah satu kolerasi yang sangat sejalan. Dan kemudian ditutup dengan nahar, siang, dan di sini ditutup dengan basir, melihat, maka itu adalah suatu hal yang sangat logis dan sejalan. Di sisi lain kita menemukan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kata-kata mendengar karena memang Allah menciptakan manusia yang pertama kali berfungsi panca inderanya adalah pendengaran. Anak bayi yang baru lahir, ketika lahir maka disunatkan untuk diazankan, disunatkan untuk diikomatkan, agar pertama kali kalimat yang dia dengar adalah Allahu Akbar. Anakku, bayiku, jangan takut. Apapun ceritanya, Tuhanmu lebih besar dari gundah gulana yang engkau alami. Anakku, jangan takut, bersaksilah bahwa Tuhan yang menciptakanmu, dia juga yang menjaga dirimu. Nabi Muhammad adalah teladanmu. Ayahmu mungkin kurang-kurang soleh, kurang-kurang baik, begitu juga dengan ibumu. Tapi ada panutan yang paling mulia, dialah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakku, tegakkanlah sholat. Apapun ceritanya, jangan sempat mati tanpa pernah melakukan sholat. Dan yang terakhir, ketika kita memberi azan dan iqamat, kita mengatakan hayya 'alal falah. Hidup ini senang, hidup ini menang. Menang ketika kita beriman, senang karena kita akan masuk ke dalam jannatun na'im. Ini adalah semangat sami, Maha mendengar, maka perdengarkanlah kepada dunia kalimat-kalimat tauhid itu. Basir, maka melihat, kerjakanlah. Karena apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, Allah Maha melihatnya. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Niscaya Allah, Rasul dan mukmin akan melihat seluruh pekerjaan kamu. Di sisi lain, Allah mendengar dan melihat. Mendengar identik dengan malam, maka di malam hari orang-orang yang beriman banyak melakukan sholat sunat tahajud. Keluh kesah kita, permasalahan kita, panjatkan kepada Allah dalam doa-doamu, karena dia sami. Dan bekerjalah konsekuensi logis dari doamu, walaupun Allah bisa berkata kun fayakun. Sebagai seorang hamba, manusia tetap dituntut untuk bekerja. Sampai Maryam pun ketika baru melahirkan, Allah tetap berkata kepadanya, wahuzzi bijiz'in nakhlah. Goyangkan wahai Maryam, walaupun dia baru melahirkan, goyangkan kurma itu, pohon itu wahai Maryam, akan jatuh kepadamu kurma yang layak untuk menjadi makanan bagimu sebagai ibu yang baru selesai bersalin. Tusakit alaihi rotoban jaliyah. Jadi, melihat dan mendengar konsekuensi logis untuk berdoa dan bekerja. Ya, terima kasih Ustaz Janel. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa malam dan siang yang merupakan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menutup keterangannya dengan wa annallaha sami'un basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, sebagai satu motivasi kepada kita untuk banyak berbuat di dalam kehidupan ini. Jadilah sebagai pekerja-pekerja yang tangguh di siang harinya, yang berbuat sangat banyak, dan jangan khawatir karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja saja, Allah pasti akan melihatnya, bahkan Rasul juga melihatnya, dan juga orang-orang yang beriman. Dan juga di dalam malam hari kita tetap melakukan aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan di siang maupun di malam hari. Karena jangan pernah khawatir, karena walaupun di malam hari, walaupun berada di dalam kegelapan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya sebagai Sami', Maha mendengar. Ketika kita bangun, mengambil wudu, dan kita kemudian mengangkat tangan kita sambil mengucapkan Allahu Akbar masuk ke dalam salat, Ingatlah baik-baik bahwasanya Allah mendengar setiap lantunan ucapan yang kita baca. Makanya kenapa para sahabat kemudian ketika di malam hari mereka salat tahajud dengan suara yang sedikit dikeraskan, sehingga tergambar dalam catatan sejarah kalau kita hidup pada masa sahabat dan keluar di malam hari melewati gang-gang atau antara satu rumah dengan rumah yang lain, maka kita akan mendengarkan seperti bunyi tawon karena setiap penghuni rumah melaksanakan salat tahajud dengan suara yang sedikit dikeraskan. Wa annallaha sami'un basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada satu aktivitas pun dan tidak ada satu ucap pun yang terlontar dari mulut kita dan berupa kebaikan yang tidak didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.